karena ku tampil held up. Tahede tampil held up. Tahede tampil held up. Kemanapun gua hengok selalu tahede. Kau memandangku, bertanya siapa itu. Yeah, kau melihatku. Siapa sih, keren sekali. Silau, kilau, orang bilang wow. Ngajakin kenalan, pasti langsung mau. Sekali lihat, dijamin pasti terpikat. Yang jomblo pada berminat. Gerak cepat seperti kilat. Habis mandi, udah wangi. Pakai baju rapi-rapi. Tampil hede, tiap hari. Dari malam sampai pagi, oh yeah. Kau memandangku, siapa itu? Yeah, kau melihatku, inginkan diriku karena ku tampil held up. Tahede tampil held up. Tahede tampil held up. Kemanapun gua hengok selalu tahede. Dari tingkah lakumu bisa terbaca, diam-diam kau itu menyimpan rasa. Semakin membara dan kau pun terbawa, ingin berupaya agar kau disapa. Ingin dekat denganku? Slow aja, jangan buru-buru. Lihat dulu, itu pacarmu gak suka padaku, ku buat cemburu. Gaya itu penting, pakai kacamata tak lupa anting. Walau perut lapar harus tahan banting. Olahraga agar badan tetap langsing. Kau memandangku, bertanya siapa itu. Yeah, kau melihatku, inginkan diriku karena ku tampil held up. Tampil held up.